Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ayuhal ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Salihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh al-imam Yahya ibn Sharaf ibn al-Hasan ibn al-Husayn al-Ma'ruf bil imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala. Tayyib, kita masih berada pada bab fil mujahadah. Hadis yang berikutnya yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, at-tasi' hadis yang ke-9, Ali bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau mengatakan, sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan. Aku pernah salat bersama nabi sallallahu alaihi wasallam di satu malam. Fa atala al-qiyamah. Lalu nabi sallallahu alaihi wasallam pun salat dengan memanjangkan berdirinya. Hatta hamamtu bi amrin su. Saking panjangnya sampai aku pun berkeinginan bi amrin su, untuk berbuat kejelekan. Maksudnya ditanyakan oleh orang-orang yang mendengar ini dari Abdullah bin Mas'ud, qila wa ma hamamta bihi, wahai Abdullah, apa yang kau inginkan itu? Qala hamamtu an ajlisa wa ada'ahu. Amr su, perbuatan yang kurang pantas yang diinginkan oleh Abdullah bin Mas'ud adalah karena lamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri, aku ingin untuk duduk kemudian pergi meninggalkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari, demikian juga al-Imam Muslim rahimahullah taala. Ma'asyiral akhwarahimani wa rahimakumullah. Hadis ini sebagai tambahan dari hadis sebelumnya yang pernah kita bahas, yakni hadis dari Abu Abdullah Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana beliau juga pernah menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam. Hudzaifah menyampaikan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat panjang ketika berdirinya. Beliau membaca 3 surat paling panjang di dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah, kemudian surat An-Nisa, kemudian disusul dengan surat Ali Imran. Nah, di sini pun Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau juga menceritakan kisah yang sama tatkala menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam. Abdullah sebagai makmum Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau melaksanakan salat malam, beliau panjangkan rakaatnya. Berdiri beliau panjangkan dengan membaca surat-surat panjang. Kemudian rukuknya pun panjang, sujudnya juga demikian panjang, duduk di antara dua sujud juga demikian panjang. Masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Tentu jelas di sini apa hubungan antara hadis ini dengan bab yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah taala adalah bab fil mujahadah. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa syariat ini, pembawa syariat Islam ini, beliau mencontohkan bagaimana mujahadah di dalam beramal soleh. Salah satu contohnya adalah pada salat malam. Maka dua keterangan dari dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka memang memiliki kedekatan. Hadis sebelumnya Hudzaifah, beliau adalah orang khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bergelar dengan sahibus sir, orang yang memegang kunci rahasia Nabi, karena banyak perkara-perkara yang diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hudzaifah tidak diberitahukan kepada sahabat yang lain. Abdullah bin Mas'ud demikian juga, beliau juga bukan orang yang tidak perhatian. Beliau adalah orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah sebutkan bahwa salah satu keutamaan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, nilai betis beliau itu di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih utama, lebih besar dibandingkan gunung Uhud. Ini menunjukkan bahwa Ibnu Mas'ud bukan orang yang malas beribadah. Beliau adalah orang yang rajin beribadah. Sehingga nilai betisnya untuk qiyam di jalan Allah Subhanahu wa taala lebih berat, lebih utama dibandingkan gunung Uhud. Di samping beliau juga salah satu dari khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Anas bin Malik. Beliau Abdullah bin Mas'ud dikenal sebagai sahabat yang memiliki julukan sahibul wisadah wa sahibus siwak. Jadi beliau yang memegang urusan siwak dan urusan bantalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Abdullah Ibn Mas'ud, sahibul wisadah wa sahibus siwakin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Begitu dekatnya Abdullah Ibn Mas'ud. Ternyata dengan kedekatan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mujahadahnya beliau, bersungguh-sungguhnya beliau radhiyallahu taala anhu dalam beribadah, belum bisa menyamai mujahadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beribadah. Tayib, salah satunya salat malam. Belum bisa. Saking lamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat itu sampai Abdullah bin Mas'ud capek. Tapi beliau lihat dengan kebesaran hatinya, dengan kerendahan hatinya mengatakan itu amrin su, saya ingin berbuat kejelekan. Padahal itu bukan kejelekan. Itu hanya karena Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu merasa sudah capek, merasa letih berdiri mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Kita tahu hukum ketika seorang capek lelah berdiri salat sunnah, dia boleh salat dengan duduk. Jadi kalau seandainya Abdullah bin Mas'ud pun duduk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bukan sebuah kejelekan. Tapi bagi beliau seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat seperti itu, beliau anggap sebagai sebuah kejelekan. Lah kita pasti lebih memilih berdiri atau duduk dengan salat yang panjang demikian? Milih duduk. Tapi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tidak menganggap demikian. Beliau menganggap kalau sampai saya duduk di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebuah aib, sebuah sesuatu yang tidak pantas. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tidak bertanya, karena beliau diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dibandingkan manusia biasa. Tapi beliau dikenal dengan asyaddun nas, orang yang paling kuat, baik kuat fisiknya, demikian juga kuat ibadahnya, kuat keimanannya. Nabi SAW demikian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika mereka para sahabat Nabi SAW ternyata pun belum mampu untuk sama dengan Nabi SAW dalam hal beribadah dan dalam hal beramal soleh, nah kita orang-orang yang hidup belakangan ini yang penuh dengan fitnah, apakah kita mengklaim kita lebih baik dibandingkan para sahabat Nabi SAW? Ibadah kita lebih baik, lebih bagus dibandingkan mereka? Ketakwaan kita, keimanan kita lebih bagus dibandingkan mereka? Sungguh celah kalau kita berani mengatakan demikian. Tapi kenyataannya di kaum muslimin pun banyak yang demikian. Mereka menganggap bahwa imannya seolah-olah iman yang sudah berkualitas, padahal malas beribadah. Ketakwaannya seolah-olah takwa yang sudah besar, yang sudah layak untuk mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, padahal yang dia lakukan tidak lebih baik dibandingkan murid-murid para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, ini koreksian untuk kita. Jangan pernah merasa berbangga diri dengan amal soleh yang kita lakukan, amal apapun itu. Jangan pernah merasa. Lebih baik kita ketika beribadah merasa bahwa ibadah yang kita lakukan itu masih kurang, sehingga kita akan selalu mengkoreksi diri, selalu untuk memperbaiki ibadah kita menjadi ibadah yang berkualitas lebih baik, yang benar-benar ketika kita melaksanakan amal ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kerjakan 100 dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala juga dengan 100. Karena amal soleh meskipun dilakukan oleh seorang muslim, tidak semua pahalanya itu 100 banding 100. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan demikian. Dalam satu barisan salat berjamaah di masjid, itu pahala dari masing-masing yang hadir berbeda-beda. Tidak pahala yang sama. Meskipun kita tahu bahwa ganjaran balasan dari orang yang sholat berjamaah disebutkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam balasannya demikian. Namun pada prakteknya ini kembali kepada masing-masing orang yang sholat. Antara imam dengan makmumnya berbeda. Antara makmum satu dengan lainnya mereka berbeda. Tergantung apa? Tergantung bagaimana hadir hatinya ketika sholat, dan tergantung bagaimana dia berusaha untuk mengikhlaskan dan berbuat yang terbaik dengan sholatnya. Ada yang dibalas hanya dengan 30, ada yang dibalas 50, ada yang dibalas 80, ada yang dibalas 100, bahkan ada yang tidak dibalas apapun padahal dia hadir salat berjamaah. Dia mengikuti imam dengan baik, tapi ternyata dia tidak mendapatkan apa-apa. Bukan masalah gerakan ritual ibadahnya, gerakan salatnya, tapi masalahnya ada pada hati orang-orang yang salat itu. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, perhatikan hati itu lebih dibandingkan amalan-amalan anggota badan kita. Tapi wallahu taala a'lamu bissawab. Ini hadis yang ke-9. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya yang ke-10. Al-Ashir an Anas radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan yatba'ul mayyita thalathatun. Ada tiga hal yang akan menyertai seorang mayit ketika dia sudah meninggal, dikuburkan, kemudian ditutup kuburannya dengan tanah. Ada tiga hal yang mengikuti mayit itu. Tayib. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang pertama, mengikuti seorang mayit, ahluhu, keluarganya. Tayib. Mencakup semua orang-orang yang dekat dengan dia. Keluarga, sahabat, teman, dan seterusnya. Mereka akan mengikuti mayit itu. Wa maluhu, yang kedua adalah hartanya. Sebagian dari hartanya akan ikut mengantarkan mayit itu ke kuburannya. Dan yang ketiga wa amaluhu, amalannya semasa di dunia ketika dia hidup itu juga akan ikut. Tetapi dari tiga hal itu fayarji'u tsnani wa yabqa wahidun. Dua hal akan kembali pulang meninggalkan mayit itu di dalam kuburnya. Wa yabqa wahidun, dan akan tetap bersama dia hanya satu hal saja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya raji'u ahluhu wa maluhu. Harta dan keluarganya, orang-orang yang kenal dengan dia, semuanya akan kembali meninggalkan dia sendirian di dalam kuburnya. Wa yabqa amaluhu, dan hanya tersisa amalan dia. Amal yang dia kerjakan semasa hidupnya akan tetap menemani dia di dalam kuburnya. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim rahimahumullah. Tayib. Di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan bahwa al-insan idza mata tabi'ahu al-musyayyi'un lahu fayatba'uhu ahluhu wa yatba'una ila al-maqbarah wa ma ajaba al-hayah ad-dunya wa akhsiha. Tayib. Ketika seorang meninggal, maka pasti dia akan diantarkan oleh tiga hal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Semuanya rizki dia akan ikut. Tapi nanti ketika sudah di kuburan, ketiga hal itu tidak semuanya tinggal. Keluarga yang mengantarkan juga tidak mau tinggal menemani dia di kuburan itu. Selesai ditutup kuburnya, mereka pasti akan pergi. Tapi semuanya, anaknya meninggalkan dia, istrinya meninggalkan dia, kakaknya meninggalkan dia, adiknya meninggalkan dia, ayah ibunya, teman-temannya, saudaranya, rekan-rekan bisnisnya, dan seterusnya, mereka semua akan pergi. Tidak dalam waktu yang lama, sebentar ketika tanah itu sudah tertutup sempurna, mereka akan pergi semuanya. Wa maluhu, hartanya mungkin akan ikut serta mengantarkan dia, tapi juga itu akan kembali dalam waktu yang sebentar. Sisa penantian yang lama setelah dia dikuburkan sampai nanti datangnya hari kiamat, ini waktunya sangat lama. Hanya satu yang akan menemani, hanya satu yang akan setia dengan mayit itu, yaitu amalannya. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, lihat bagaimana kehidupan dunia itu digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kehidupan yang indah tapi juga rendah. Indah ketika seorang masih hidup, dia bisa merasakan nikmatnya dunia, terlihat indah. Tapi ketika dia telah meninggalkan dunia, dicabut nyawanya, tidak bisa lagi memanfaatkan dunia, dunia itu akan berubah menjadi hal yang akhs, hal yang paling rendah, yang tidak ada nilainya sama sekali. Itu satu dua hal yang bersamaan melekat pada dunia. Indah tapi dia juga rendah. Indah ketika engkau masih hidup, tapi saat engkau membutuhkan itu di dalam kuburmu, tidak bisa dia menemani, tidak bisa dia bermanfaat. Rendah dunia itu. Tayib. Fayatawalla dafnuka man anta ahabbun nasi ilaih. Tayib. Akan menemani kamu, kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Faymin rahimahullah, orang yang mungkin ketika kamu hidup, dia adalah orang yang paling cinta, orang yang paling sayang dengan kamu. Tayib. Ya dafanunaka wa yab'adunaka anhum. Mereka ikut menguburkan jasadmu, tapi setelah itu mereka pun akan menjauh. Engkau juga akan menjauh dari mereka. Walau annahum u'tu ujratan 'ala an tabqa jasadan bainahum maradu. Seandainya saja ini orang yang paling cinta kepada engkau dan engkau paling cinta kepada dia. Seandainya ketika engkau mati dan engkau dikuburkan, dia ditawari dengan ganti yang sedemikian besar dari dunia, tapi dengan satu syarat menemanimu di dalam kubur, niscaya enggak akan ada yang mau. Meskipun itu orang yang paling cinta kepada kamu katanya, atau kamu orang yang paling cinta kepada dia, dia enggak akan mau untuk menemani engkau di dalam kubur. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Humul ladzina yatawallaw dafnaka yatbi'una wa yushayyi'unaka. Mereka hanya akan mengantarkan, hanya akan mengurusi jasadmu, mengantarkan, kemudian menguburkan engkau, setelah itu pergi. Wa yatba'uhu maluhu, harta juga akan mengikutinya. Ai abiduhu wa khadamuhu al-mamalikalahu. Kalau dia punya hamba sahaya, hamba sahaya akan mengikuti dia. Kalau dia punya banyak pelayan, pelayan-pelayan itu akan mengikuti dia. Al-mamalik, mungkin budak-budak, mereka juga akan mengikutinya. Anak-anaknya juga akan mengikutinya. Semua orang yang kenal dengan dia akan mengikutinya. Tayib. Akan tetapi, yatbi'unahu yatba' amaluhu ma'ahu fayarji'u ithnan wa yad'unahu wahdahu. Semuanya akan meninggalkan dia, dan hanya satu yang setia menemani dia di dalam kuburnya. Tayib, yaitu amalannya. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Di sini Nabi SAW, beliau menghambarkan kepada kita bahwa hanya akan ada amalan yang menemani kita di dalam kubur. Kalau kita lihat hadis ini, mungkin sejatinya tidak berhubungan langsung dengan bab fil mujahadah. Tapi yang diambil dalil oleh Al-Imam Munawir rahimahullah ta'ala adalah konteks dari hadis ini, di mana hadis ini menunjukkan bahwa seandainya engkau tahu bahwa sesuatu yang akan setia menemani di dalam kubur itu hanya amalan, maka tentu kita akan perhatian ketika masih hidup dengan amalan kita. Tidak akan perhatian dengan harta, tidak akan perhatian dengan orang-orang di sekitar kita. Amal kita ini akan betul-betul bisa terbawa dengan ikhlas. Akan bisa kita belajar bagaimana caranya ikhlas. Kenapa? Masih di dunia, jasad kita ini masih ada di tanah yang sama dengan yang mereka pijak. Kita masih di daerah yang sama dengan mereka hidup. Tetapi ternyata berbeda perlakuan ketika kita masih hidup dengan ketika kita meninggal. Oleh karena itu, ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, sekarang kita semua masih hidup. Sekarang kita semua masih ada kesempatan untuk beramal. Maka coba bagaimana amalan kita ini ikhlas. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang kita tuju. Bukan si fulan tetangga saya, bukan si fulan saudara saya, bukan si fulanah istri saya, suami saya, anak-anak saya, tidak. Ibadah kita, amalan kita murni untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mereka semua. Kalau karena mereka semua, selesai. Tidak akan ada yang mau bertanggung jawab ketika meninggal. Tapi jika kita memperhatikan amalan itu untuk Allah Subhanahu wa taala, saat jasad kita dibenamkan di dalam kubur, kemudian ruh diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit sana, kalau ruh kita adalah ruh yang baik, akan dikembalikan dengan penuh hormat ke dunia, dikembalikan lagi ke jasad kita di dalam kubur itu. Setelah itu, amal kebaikan akan dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang membawa dia. Malaikat yang kemudian akan mengantarkan amal kita ini ke hadapan kita. Saat kita sudah mulai beristirahat, mulai berbaring, datang malaikat membawa seseorang. Jadi amal-amal kita itu akan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bentuk manusia. Kalau amal kebaikan, dia akan datang dengan rupa yang sangat tampan, dengan rupa yang sangat cantik, bau yang harum dan bercahaya, lalu kubur itu akan diluaskan. Dia menemani datang. Mayat ini semua paham. Saat sudah dikuburkan mereka paham. Tidak ada lagi teman, tidak ada lagi saudara, tidak ada lagi orang-orang tercinta, tidak ada lagi orang-orang terkasih. Sehingga mereka sudah siap di dalam kuburan sendiri. Namun malaikat membawakan teman untuk dia. Ketika amalannya baik, datang dengan kondisi yang sempurna itu. Itu pun dia masih belum mengenali siapa makhluk yang didatangkan oleh malaikat ini. Kita semua akan demikian. Meskipun kita sekarang tahu bahwa amal itu nanti akan menemani, tapi prakteknya, kenyataannya nanti setelah dikuburkan, kita tidak tahu kalau itu adalah amalan yang datang. Sehingga bertanya ketika malaikat membawa, siapa ini? Malaikat akan mengatakan kepadanya, ini adalah amaluka. Ini amalmu semasa di dunia. Dia yang akan menemani engkau. Kalau itu amalan yang sempurna, yang demikian wajahnya indah, bercahaya, penuh dengan wangi, menemani dia, nikmat menunggu sampai datangnya hari kiamat. Tapi kalau amalannya adalah amalan yang jelek, malaikat akan membawakan satu makhluk yang mengerikan, yang rupanya tidak enak untuk dipandang, warnanya hitam, dan dia memiliki bau yang sangat busuk, selain disempitkan kuburnya itu. Didatangkan malaikat kepadanya. Dia bertanya, siapa ini? Muka orang yang jelek, muka makhluk yang jelek, yang tidak membawa kebaikan. Kata malaikat, ini adalah amalanmu semasa di dunia. Maka dia menunggu datangnya hari kiamat di dalam kuburnya sudah penuh dengan siksa. Nah, ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, itu pasti akan terjadi ketika kita meninggal. Maka perhatikan amal kita mumpung masih ada kesempatan untuk beramal soleh. Salat, perhatikan bagaimana salat adalah salat yang berkualitas, enggak usah pikiran orang lain. Oh, fulan melihat saya, ini melihat saya, tidak. Jalankan saja untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tahu hanya Allah apa yang ada di dalam hatimu dengan salatmu, puasa demikian juga, sedekah demikian juga, membaca Al-Qur'an demikian juga, zikir demikian juga, salat malam demikian juga, dan semua amalan-amalan yang kita lakukan tidak kita menoleh kepada pandangan manusia atau bagaimana manusia berbicara tentang kita. Taib, kita hanya memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menilai kita. Taib, wallahu taala a'lamu bissawab. Kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah taala, fa fi hadzal hadithi, maka di dalam hadis ini dalilun, terdapat dalil, ala anna dunya kullu zinatil hayatid dunya tarji' la yabqa ma'aka fi qabrika al mal wal banun zinatul hayatid dunya tarji', bahwa kullu zinatil hayatid dunya, semua perhiasan kehidupan dunia, tarji'u la tabqa ma'aka, akan pergi dan tidak akan menyertai engkau selama-lamanya. Fi qabrika, di dalam kuburmu terutama, al mal wal banun, harta dan anak keturunan, zinatul hayatid dunya, yang merupakan perhiasan kehidupan dunia, semuanya terjek, akan kembali meninggalkan kamu sendirian. Manilladhi yabqa, apa yang akan tersisa, apa yang akan setia menemani, faqat al amal, itu hanya amalan, kata beliau rahimahullah ta'ala. Fa'alaika ya akhi an tahrisu 'ala sahibi alladhi yabqa wa la yansarif ma'a ma yansarif. Maka kalau kamu tahu sekarang kondisinya seperti itu tadi, oleh karena itu an tahris, bersemangatlah, 'ala sahib, untuk berteman, alladhi yabqa, dengan teman yang setia, alladhi la yansarif ma'a ma yansarif, yang tidak akan pernah meninggalkan engkau bersama orang-orang yang meninggalkan engkau. Siapa teman yang setia itu? Siapa tadi? Amalan itu teman setia kamu yang akan terus menemani sampai di kubur. Datang hari kiamat dia akan tetap menemani kita sampai kapan? Sampai apa namanya, di akhirat nanti. Timbangan amalan, hisab, kemudian apa namanya, dikumpulkan di padang mahsyar. Amal kita akan selalu menyertai kita sampai ke ujung kehidupan kita. Di mana itu? Surga atau neraka. Di sana amalan kita juga tetap akan menemani. Jadi perjalanan panjang kita ini akan terus ditemani hanya satu sahib yang setia, satu teman yang setia. Maka perhatikan teman setia itu yang mustahil dia tidak akan pernah berpisah. Oleh karena itu sekarang, meskipun kita punya teman baik, punya sahabat karib, jangan kemudian menaruh semua apa yang kita punya untuk dia. Kita boleh berbagi dalam kehidupan dunia, saling berbuat kebaikan, saling bantu membantu, ta'awun dengan teman baik kita, sahabat karib kita. Tapi ingat, dia juga akan meninggalkan kita ketika kita membutuhkan satu teman setia. Hanya amalan yang akan setia dengan kita. Meskipun sekarang kita belum bisa untuk membuktikan sholat kita akan bermanfaat atau tidak, bacaan surat Al-Baqarah kita bermanfaat atau tidak, tapi janji Allah Subhanahu wa taala pasti dan tidak akan mungkin diselisihi oleh Allah. Itu semua akan menemani kita. Dan nanti tauhid kita yang paling utama, yang akan menyelamatkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala dan membantu kita menjadi penghuni surga. Oleh karena itu, masyaallah rahimani wa rahimakumullah, kita seorang ahli sunnah, sunni salafi, yang selalu identik dengan tauhid, selalu identik dengan bagaimana caranya membersihkan dan memurnikan tauhid. Maka jangan bosan kalau pelajaran itu tauhid berulang terus, pelajaran tauhid dibahas lagi. Jangan bosan, karena apa? Itu kunci. Amal kamu sebanyak apapun, ketaatan kamu sebanyak apapun, serajin apapun, kalau kuncinya rusak, tidak akan bisa kita masuk ke dalam surga. Maka perhatikan kuncinya, jangan perhiasannya. Amalan itu hanya perhiasan-perhiasan kita yang akan menemani, tapi kuncinya tetap satu, tauhid. Tauhid itu menjadi kunci. Kalau perhiasan yang kita usahakan, amal-amal soleh itu kita usahakan, dia akan menjadi bernilai, akan menjadi berharga dengan tauhid yang bagus, dengan kunci yang bagus, dan akan mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Taib, wallahu taala a'lamu bisawab. Ini hadis yang ke-10. Kita lanjutkan. Al-Hadi Asyar, hadis yang ke-11. An Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dari Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Perhatikan hadis ini. Ini pendek tetapi ada faedah besar yang terkandung di dalamnya. Berkaitan dengan surga, demikian juga neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mithlu dzalik." Surga itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "aqrabu ila ahadikum," lebih dekat dengan salah seorang di antara kalian. "Min syiraki na'lihi," dari syirakun na'al. Syirakun na'al adalah tali sepatu. Jadi surga itu lebih dekat dengan salah satu dari kalian dibandingkan tali sendal atau tali sepatunya. An-na'al itu adalah sebuah kata umum yang menunjukkan tentang apa yang dipakai, mayal basuhul insan fi qadamihi, yang dipakai oleh seseorang di telapak kakinya. Itu namanya na'al. Jadi kalau dengan definisi ini, masuk yang namanya sandal, masuk yang namanya sepatu, dan lain sebagainya. Tayyib. Syirak adalah as-sayr, yang menghubungkan antara telapak dari sendal atau sepatu itu dengan punggung atasnya. Itu namanya syirak, tali sendal. Nah, kata Nabi SAW, surga itu lebih dekat kepada salah satu di antara kalian ini dibandingkan tali sendal miliknya. Wan naru mithlu dzalik, dan neraka demikian, demikian juga. Neraka juga dekat dengan kita, lebih dekat dibandingkan tali sendal. Tayyib. Di dalam hadis ini, ma'asyiral qorahimani wa rahimakumullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan hadis Abdullah bin Mas'ud tentang surga dan neraka yang ternyata jaraknya lebih dekat dengan kita, sangat dekat dibandingkan dengan tali sendal kita. Tayyib, coba lihat tali sendal itu berapa sih jaraknya dengan kita? Dengan kulit, dengan fisik, berapa jaraknya? Jauh, bisa diukur? Tidak bisa, kan? Sendal itu talinya pasti melekat. Tapi kata Nabi SAW, surga itu lebih dekat dibandingkan tali sendal itu. Neraka juga lebih dekat dibandingkan tali sendal. Di dalam hadis ini sudah secara spontan menunjukkan kepada kita tentang terhib dan terhib. Terhib adalah dorongan yang kemudian bisa meningkatkan motivasi kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya terhib. Jadi muncul cinta kita terhadap amal soleh, terhadap surga. Terhib adalah perkara-perkara yang kemudian menumbuhkan rasa takut dan rasa khawatir kita dari neraka. Nah, dalam hadis ini ada targhib, ada terhib yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Targhib ada pada kalimat yang pertama. Apa targhib tadi? Hah? Mulai ngantuk. Apa targhib tadi? Dorongan, motivasi untuk kita bersemangat mendapatkan surga. Nah, targhib pakai ghain. Ini beda satu huruf sudah beda maknanya. Targhib, motivasi untuk mendapatkan surga. Targhib pakai hak, itu rasa takut yang datang, yang diberikan oleh syariat kemudian mendatangkan rasa takut dari neraka. Itu namanya targhib. Nah, bagian yang pertama, targhib, ini ada di awal hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'li. Surga itu lebih dekat dibandingkan dengan tali sendal salah seorang di antara kalian. Tayyib. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya masuk ke dalam surga itu adalah perkara yang sahlun. Perkara yang sahl, perkara yang mudah. Tayyib. Bagaimana tidak mudah? Surga itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berhenti sampai di sini. Enak kalau surga itu mudah. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang sudah ada. Kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya juga sudah diciptakan, sekarang sudah ada dan diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikit itu sudah diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana surga itu, dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita tentang sifat-sifat surga. Di dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana surga itu, jumlahnya berapa, tingkatannya berapa, kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya seperti apa, termasuk juga bagaimana cara mendapatkannya. Banyak sekali hadis-hadis, ratusan ribu hadis, bahkan jutaan hadis disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbingkan caranya masuk ke dalam surga. Nah, kalau sudah lengkap seperti itu kan berarti masuk surga itu mudah, sudah ada panduannya, sudah ada pedomannya. Bahkan kata Nabi tadi, surga itu lebih dekat dibandingkan dengan tali sandal. Artinya kita mudah sebetulnya masuk ke dalam surga. Tapi hal yang kedua, jangan lupa, neraka juga demikian juga. Neraka sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sekarang ada. Semua siksa, kebedihan-kebedihan yang ada di dalam neraka sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada. Diberitahukan oleh Nabi kepada kita. Diberitahukan. Kemudian bagaimana cara menghindari neraka? Diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan. Itu artinya apa? Kita lebih mudah juga masuk ke dalam neraka, sama seperti kita mudah masuk ke dalam surga. Sehingga di sini ada pilihan untuk kita. Kita mau melangkah ke surga atau mau melangkah ke neraka. Bukan jaminan ketika seumur hidup sudah berpuluh-puluh tahun kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala lantas kita berhak dengan surga, belum. Demikian juga bukan sebagai ancaman ketika seorang itu wal'iyadzubillah dia penuh dengan dosa, berpuluh-puluh tahun dengan dosa, lantas dia langsung masuk ke dalam neraka, belum juga. Hadis Arba'in Nawawiyah sudah hafal kan? Tentang orang yang sudah layak masuk ke dalam surga, laisa bainahu antara dia dengan surga illa zirok, kecuali hanya sebatas satu hasta, sudah dekat dengan dia dengan surga. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Dekat jarak dia dengan surga, ternyata akhir hayatnya, akhir hidupnya dia melakukan kemaksiatan, melakukan dosa besar, bahkan terjatuh dalam kesyirikan, ternyata menggugurkan amalan yang dia lakukan berpuluh-puluh tahun. Fayadkhulul annar, maka dia pun masuk ke dalam neraka. Jadi ma'asyallahu rahimani wa rahimakumullah, jangan berpuas hati, jangan berpuas diri dengan amalan kita, dengan amal soleh kita. Sampai kapan? Sampai kita meninggal di atas amalan soleh itu, di atas ketaatan itu, baru bisa berpuas diri. Ada janji surga. Tapi kalau belum dekat ajal kita, jangan pernah berbangga, jangan pernah puas dengan amalan. Pun demikian orang yang bermaksiat, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wala tayasu min rauhillah, dan jangan pernah mengharapkan atau tidak mengharapkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Masih kelanjutan hadis yang tadi. Ada seorang yang selalu berbuat maksiat, berbuat dosa selama hidupnya. Tidak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali dhira, kecuali hanya satu hasta. Dekat dia sudah akan masuk ke dalam neraka. Fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Ternyata Allah berkehendak lain. Di akhir hidupnya, di akhir hayatnya, dia melakukan amalan-amalan penduduk surga, kemudian mati di atas amalan penduduk surga, fayadkhulu, maka dia masuk ke mana? Ke dalam surga. Padahal kalau dilihat amalannya antara dua orang ini berbeda jauh. Katakanlah usianya 50 tahun. Yang pertama selama 40 tahun semenjak dia tahu dia baligh, sudah mukallaf, dia selalu berbuat amal soleh sampai usianya hampir 50 tahun. Dia meninggal usia 50 tahun. Tetapi satu tahun saja ketika dia berusia 49 tahun. Satu tahun mulai bosan dia dengan ketaatan. Qadarullah, takdir Allah Subhanahu wa taala, dia berbuat maksiat, berbuat kejahatan, berbuat kejelekan, mati di atas kejelekan itu. Kemana dia akan ditempatkan? Kemana dia akan ditempatkan? Kalau mati di atas itu, dia berhak untuk masuk ke dalam neraka. Kalau dengan persentase umur seharusnya tidak seimbang. Iya kan? 39 tahun dengan 1 tahun maksiat, dengan 1 tahun kesyirikan, ternyata runtuh semuanya. Maka masyaallah rahimani wa rahimakumullah, perjuangan itu belum selesai sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Demikian pula sebaliknya. 50 tahun seseorang, 39 tahun dia berbuat maksiat sampai di akhir hayatnya, 1 tahun sebelum dia meninggal, bertaubat, kemudian rajin menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mati di atas ketaatannya, akan kemana dia? Masuk ke dalam surga. Ternyata dosa selama 39 tahun itu kalah dengan ibadah ketaatan yang hanya selama satu tahun. Jadi kapan selesainya ibadah kita, kapan selesainya usaha kita untuk beramal saleh? Sampai Allah Subhanahu wa taala menjemput kita. Tayyib, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Kata beliau rahimahullah, fa inna kathratat ta'at wajtinabal muharramat min asbabi dukhulil jannah wa huwa yasirun ala man yassarahullah. Banyaknya ketaatan, ijtinabul muharramat, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, min asbabi dukhulil jannah, adalah termasuk sebab-sebab masuknya seseorang itu ke dalam surga. Wa huwa yasirun ala man yassarahullah alaihi, dan itu adalah perkara yang mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa anta tajidul mu'min alladhi syarahallahu sadrahu lil Islam yusalli birahah wa tumaninah. Kamu akan dapati seorang muslim yang dia masuk Islam, kemudian Allah lapangkan hatinya dengan Islam, yusalli birahatin wa tumaninah. Tidak ada di dalam hatinya kecuali keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bisa menjalankan sholat birahah wa tumaninah, dengan rasa lapang dan tenang, tumaninah yang sempurna. Tayib. Wan syirahu sadr, hatinya luas. Wa mahabbah lis-shalah, dia cinta dengan sholatnya. Wa yuzakki kadzalik, atau yuzakki kadzalik, dia juga mengeluarkan zakat sama seperti itu. Tenang hatinya ketika membayarkan zakat. Wa yasumu kadzalik, ketika dia berpuasa juga demikian. Tenang hatinya, lapang hatinya menjalankan ibadah puasa tersebut. Wa yahujju kadzalik, dia pun berhaji demikian. Wa yaf'alul khaira kadzalik, demikian juga amal-amal kebaikan yang lain dilakukan dengan tulus, dengan dada yang lapang, dengan ketenangan hati yang luar biasa. Fa huwa yasirun ala sahlin qaribin minhu. Amal ketaatan itu akan menjadi ringan, akan menjadi hal yang mudah, yang enteng bagi orang-orang yang qarib minhu, yang dekat dengan amalan tersebut. Jadi ini apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala adalah faedah besar yang mendidik kita bagaimana caranya tumakninah, bagaimana caranya tenang dalam beribadah. Apa tadi caranya tenang itu? Apa caranya tenang tadi kata beliau? Ya taqarrab minhu, kita berusaha dekat dengan amal soleh. Hadis sebelumnya tadi kan sudah kita sebutkan bahwa amal soleh itu adalah teman terbaik. Maka coba jadikan, posisikan diri kita ini dengan amal soleh sebagaimana teman. Bagaimana engkau akan bisa mendapatkan seorang teman? Tentunya engkau akan mendekat dengan dia sebaik mungkin. Amal soleh demikian juga. Kalau mau amal itu mudah dilakukan, tenang, membuat nyaman amal soleh itu, ya coba dekat dengan amalan soleh, supaya dia menjadi sahabat kita. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa amma, adapun, wal'iyadzu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah. Man dhaqa man qad dhaqa bil islami dhara'an. Siapa yang sudah dari awalnya sempit dada dengan keislaman, tidak membuka penuh dadanya dengan keislaman, meskipun dia lahir sebagai seorang muslim, tapi kalau dia sendiri tidak menerima agamanya, dia sendiri memilih untuk meninggalkan agamanya, wasara al-islamu thaqilan alaih, dia merasakan Islam itu sebagai sebuah hal yang berat, fa innahu yustasqalu alaihi ta'ah, maka ketaatan itu pun akan menjadi berat untuk dia. Jadi masalahnya bukan amalannya berat, masalahnya bukan sholat itu berat, bukan puasa itu berat, bukan membaca Al-Quran itu berat, bukan bersedekah berinfak itu berat, tapi bagaimana hati kita. Kalau hati kita sudah berusaha dekat, berusaha menjadikan amal-amal soleh itu tadi sesuatu yang ringan, hati akan menjadi ringan. Tapi kalau kita sudah merasa amal-amal soleh itu tadi sesuatu hal yang berat, ya itu akan menjadi sebuah hal yang berat. Sholat kok berat? Dia merasa sholat itu beban, bukan kewajiban. Ya berat untuk melangkah, melaksanakan sholat, membaca Al-Quran demikian juga. Kalau dia rasakan sebagai sebuah hal yang berat, ya dia akan berat juga membuka Al-Quran, mengucapkan Al-Quran, membaca lafaz-lafaz Al-Quran. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa yastasqalu ijtinabul muharramat, demikian juga ketika dia berusaha meninggalkan, menjauhi perkara-perkara yang diharamkan, pasti akan terasa berat. Wala tasirul jannatu aqrabu ilaihi min syiraki na'lihi, sehingga surga pun tidak akan berubah menjadi hal yang terdekat dibandingkan sandal dia. Justru neraka yang akan mendekat dia lebih dekat dibandingkan tali sandalnya. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Taib. Ini masyaallah rahimani wa rahimakumullah, peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dekatnya surga dan dekatnya neraka tersebut. Jangan kemudian dikira bahwa ini tidak ada contohnya di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan contoh siapa orang-orang yang dekat dengan surga dan siapa orang-orang yang dekat dengan neraka. Ketika beliau di Madinah, Islam itu sudah mulai besar. Yang hidup di Madinah bersama beliau, kita lihat saja orang-orang yang Muslim dalam tanda kutip. Apakah semuanya adalah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak. Di antara semua orang Islam yang hidup bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ada sahabat Nabi yang betul-betul tulus keislamannya, ada juga siapa? Kaum munafikin. Siapa kaum munafikin ini? Orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang memerangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukan. Mereka orang-orang yang nampaknya adalah sebagai seorang Muslim. Mereka juga mengucapkan syahadat. Mereka juga mengucapkan di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kami mencintai engkau, kami akan membela engkau. Mereka juga sholat bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi, bermakmum di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang membedakan mereka? Pakaian? Bukan, pakaiannya sama. Peci, sorban, sama. Tempat sholat sama, cara sholat sama, bersedekah juga sama. Tapi apa yang membedakan antara sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mukhlis dengan munafik ini tadi? Hatinya. Dan prakteknya demikian. Tidak semua sahabat mengetahui siapa munafikin, siapa orang-orang yang menyimpan nifak di dalam hatinya. Siapa yang mengetahuinya? Hudzaifah ibn al-Yaman. Beliau tahu siapa saja orang munafikin yang ada di tengah-tengah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, yang hanya menampakkan keislaman tetapi menyembunyikan kekufuran dan kesyirikan di dalam hatinya. Nah, ini contoh nyata. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada orang-orang yang dekat dengan surga dan ada orang-orang yang dekat dengan neraka. Bukan dinilai dari cara berpakaian dan bukan dinilai bagaimana mereka sholat dan bersama siapa mereka berkumpul, tapi dinilai dengan hatinya. Oleh karena itu, yang mengetahui adalah kita sendiri setelah Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah hati kita ini hati seorang Muslim yang khalis, yang ikhlas, atau hati seorang Muslim tetapi menyimpan kemunafikan? Mereka, orang-orang munafik ini tadi, tidak berani ketika mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu langsung di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mencela Nabi dan para sahabat itu di belakang, menjadikan Nabi bahan candaan, menjadikan Nabi dan para sahabatnya bahan tertawaan, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam surat At-Taubah, ketika pada sebuah perang mereka melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat di kejauhan. Lalu mereka menjadikan Nabi dan para sahabat sebagai bahan candaan. Mereka mengatakan, "Maro'aina misla qurra'ina hadi." Kami tidak pernah melihat orang-orang yang semisal dengan qurra' kita ini, ahli-ahli baca Quran kita ini. Siapa yang dimaksud? Nabi dan para sahabat. Ini munafikin yang mengatakan demikian. Kenapa? Arghabu butunan, orang-orang yang perutnya besar, perutnya gendut-gendut, banyak makan. Kemudian wa'akdibu al-sunan, orang yang paling dusta mulutnya. Wa ajban indal liqa, dan orang-orang yang penakut ketika bertemu dengan musuh. Siapa yang dimaksud oleh kaum munafikin ini? Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu taala anhu. Mereka jadikan bahan olok-olok demikian. Padahal kenyataannya justru terbalik. Para sahabat itu bukan orang-orang yang gemuk perutnya. Mereka orang-orang yang jarang makan karena sering berpuasa, karena malamnya sholat malam. Mereka juga bukan orang-orang yang akdibu al-sunan, orang-orang yang pendusta mulutnya. Tidak, karena yang terucap dari mereka hanyalah Al-Quran, hanyalah dari pendidikan Nabi SAW. Maka mustahil menghasilkan lisan-lisan yang pendusta. Wala ajbanu indal liqa, orang-orang yang penakut ketika bertemu dengan musuh. Lihat bagaimana para sahabat berperang. Adakah mereka orang-orang yang penakut? Ketika peperangan itu saja, Allah Subhanahu Wa Taala sudah tampakkan bagaimana orang-orang itu kalau mencela seseorang dengan sesuatu celaan, celaan itu pasti akan kembali kepada dirinya. Demikian, ini akan menjadi pelajaran umum. Kalau kamu cela seseorang, tidak ada celaan itu pada dirinya, maka celaan itu akan kembali kepada engkau. Allah sebutkan demikian, ternyata terjadi sebaliknya. Orang-orang munafikin adalah orang-orang yang malas beribadah, yang jarang berpuasa sehingga perut-perut mereka besar, badan-badan mereka besar. Wala akdibu al-sunan, orang-orang yang pendusta mulutnya. Di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saya beriman, saya membela engkau, di belakang punya makar jahat. Wala ajban indal liqa, demikian juga mereka orang-orang yang penakut ketika bertemu dengan musuh. Lihat dalam banyak fakta peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang-orang yang menggembosi ketika sudah ingin bertemu dengan musuh? Para sahabat atau munafikin? Munafikin, ya, mereka mengajaknya pulang saja. Kenapa? Tidak imbang kita dengan mereka. Jangan ikuti Muhammad dan teman-temannya. Seperti dalam surat Al-Hasyr, sudah hafal semua. Mereka menghasut untuk kembali. Kita kembali saja ke Madinah. Nanti kalau mereka, orang-orang yang berperang itu, selesai berperang kan tinggal sedikit, banyak yang meninggal. Sampai di Madinah kita akan usir mereka. Allah Subhanahu wa taala beritahukan apa yang dibicarakan oleh munafik ini tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menyangka bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu, dibuat candaan, dibuat apa namanya bahan tertawaan, tapi Allah yang memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Setelah engkau tahu ya Muhammad, seandainya engkau bertanya kepada mereka, layakulunna, penegasan, niscaya mereka hanya akan mengatakan kepada engkau, innamakunna nakhudhu wa nal'ab, kami wahai Rasulullah SAW hanya bersenda gurau, hanya bercanda tawa. Tapi yang dibuat bahan canda tawa adalah Nabi dan para sahabat, yang dibuat bahan canda tawa adalah syariat Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, abillahi wa ayatihi. Katakan hai Muhammad kepada mereka, abillah, apakah dengan Allah, wa ayatihi, ayat-ayat Allah, wa rasulihi, dan dengan Rasul Allah, utusan Allah, kuntum tastaziun, kalian berolok-olok, kalian bercanda tawa, la ta'tadziru, jangan minta maaf kalian. Qad kafartum ba'da imanikum, sesungguhnya kalian ini telah kufur setelah keimanan kalian. Ini Allah yang sebutkan. Kafartum ba'da imanikum, menunjukkan mereka tadi di awal itu mengikrarkan keimanan, mengikrarkan keislaman di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata hatinya penuh dengan kekufuran sehingga mereka kembali menjadi orang-orang kafir. Nah, masyaallah rahimani wa rahmakumullah. Ayat ini adalah dalil tegas bahwa jangan sampai kita bermain-main, bercanda tawa, bergurau dalam masalah agama, jangan pernah. Karena tidak ada maaf di dalam syariat kalau engkau sampai mencela ayat Allah, sampai mencela Allah, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mencela para nabi alaihi wassalatu wasallam sebagai bahan candaan. Kan sekarang banyak kaum muslimin hanya dalam rangka katanya bercanda, tapi yang dibuat candaan adalah syariat Islam. Dibuat candaan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dibuat candaan. Ketika ditegur hanya bercanda, hanya bersenda gurau, hanya tertawa kok. Allah Subhanahu wa taala melarang dengan tegas, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahziun, la ta'tadziru, jangan minta maaf. Oleh karena itu bercanda boleh, canda tawa boleh, bergurau boleh, tapi jangan masalah syariat, jangan masalah agama Allah, apapun itu urusannya atau apapun itu masalahnya, jangan pernah bercandakan agama Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak bahan percandaan yang lain dibandingkan harus mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Mungkin ini yang dapat kita bahas pada kesempatan di malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Wassallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.